أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في كرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الله أعلم بمراده. ولو نزلنا لنمنورنكن إسن أغن عليك إنت سسير محمد كتابان إن كتاب مكتوبان تغسيكن دن تلس فكر تسين إن دلم كرتس rokin kang tipis kamak tarahu kaya oleh nyu prihia ahli Mekah kabeh halamasu maka pada ngagepok di ahli Mekah kabeh hu ing kitab biaidihim kalawan pinang-pinang tangane ahli Mekah kabeh ablagu min ayanuhu tawiyalah masuhi kukang luih banget ini mangsaking lapad ayanuhu liannahu anfali sakikin lah satuhunnya lapad lah masuhi kukang luih nganapikan kadu emang mang laqala alladzina kafaru maka yakti ngucap sapawang akekang pada kalupuri alladzina kabeh ngucap-ngucap ing lapad in orana nama tegese orana nahaza upo ikila iki kitab illa sihru mubin angin iku sihir kang nyata tanutan kena arah-arah ngewu-ngewu inadan lan kena arah angas waqalu laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la lamu bin maradi wa qalulan ngajab ya ahli Mekah kabeh laula lamun oranana ay halak tegesana tah ora unzila dan turun ke nalai ingatasa Muhammad ala Muhammadin tegesa ingatasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam malakun apa malaikat bisinyu sadiku hukang abenarkan ya malaku ing Muhammad walau anzalna lan lamunurunkan isun agung malakan ing malaikat kama qatarahu kaya olehenyu pihi ahli Mekah kabeh walam yuminu maka orang ariman kan ya ahli Mekah kabeh laqudiyal amru maka yakti den hukum ya apa perkara bihi lakihim kalawan dan rusak ahli Mekah summa la yunzarun gari-gari ora den te akan ya ahli Mekah kabe yum haluna tegese den serian tekan ya ahli Mekah kabe li taubatin kade tobat tomadratin atau den nampur kaadatillahi kaya adat Allah fiman gablahum dalam mongkang tetap in dalam sadurungi ahli Mekah min ihlakihim saking den rusake yakman kabeh inda wujudi moko tarihim dalam nalikane anane penyuprihe ya man kabe izalam yuminu tatkala orang iman kin ya man qablahum kabe walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbisun wallahu a'lam bimaradi walau ja'alnahu lan lamun anda diakan isunagung hu in kitab al-munazzal ilaihim degesekan dan turunkan apa ilaihim maring ahli maka malakan ing malaikat Laja'alnahum kayakti anda dakan izun agung huing malak ayal malak tegasa malaikat rajulan ing lanang ayala suratihi tegasa ingata serupani rajul liata makanu minuryati darapan yang takongang ya lima kakagas kabeh saking ningali ing malak idla kuata lil basyara laruyatil malak karena ora kuat iku mawujud kade manusia ingata seningali malaikat. Walau anzalnahu lanamunurun kanizun agung huing malak waja'alna lanandada kanizun agung huing malak rajulan inglanang lalabas tamakakti nyarupa kanizun agung sabahna tegasa nyarupa kanizun agung alaihim ingatasa nyaliru kanizun agung ingatasa ahli Mekah mayal bisuna ing barangkang saliru ahli Mekah kabalaan pusim ingatasa pirang-pirang awak ahli Mekah biaya kulu kalawan yang tak ngucap ya ahli Mekah kabeh mahadha ing lapan mahadha illa basyaru mitluku marana naupa ikila iki malak angingku manusia kang umpamane sira kabeh. Walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika fahaqa billadhina sakhiru minhum فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ الله أعلم بمرضي للمون والله أعلم بمرضي walaqad istuhziya demi yakti teman-teman den guguyon kenapa birusulin kalawan pirang-pirang utusan mingkobli kagang tetap saking sadurunge sira Muhammad bihi tasliyatun ikut tetap ing dalam ayat walaqad istuhziya utawi ngababarah lin nabi kadoi kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam waqa maka tumurun nazalat tegese monggon biladina kalawan wong akeh sakhiru pangbadang aguguyon leladina kabamin hum saking aladina opo makanu barangkangan ayaladina kabe kalawan maiku ngaguguyon ken yaladina kabe wahua lanu tawiya umma al-azabu iku siksa pakaza yahi kubimas tahza abika mwakaza pakaza makahalika yaiki laiki hako yahi ku menggunia azab kalawan wong kang ngaguguyon ya man bika kalawan sira Muhammad bika kalawan sira Muhammad Kanjeng Nabi begitu diutus menjadi Rasul Allah umur 40 tahun diberelah mukjizat ku Gusti Allah bentukna Al-Qur'anul. Dakwahlah Kanjeng Nabi lalaunan door to door. Lalaunan ti imah ka imah. Lalaunan mun kapanggih kapanggih jeung jelema ngajak Kanjeng. Kitulah dakwah Kanjeng diawali ku lalaunan heula. Kebelah dieuna ceuk Gusti Allah fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin Muhammad sampaikeun apapun yang terjadi. Marah tinggal marah keul tinggal keul. Bendu tinggal bendu sampaikeun. Kanjeng Nabi langsung nyampaikan dakwahna tablighur risalah. Nauhidkeun ka Gusti Allah nganyatakeun bahwa dirina diangkat sebagai rasul. Teu pamrih Kanjeng Nabi, berang jeung peuting terus dakwah Kanjeng Nabi. Berisiko tinggi di Mekah teh lantaran budayawan-budayawan lu luar biasa di Mekah. Karakter urang Mekah teh garalak jeung garanas. Palalinter bahasana kakayaanana luar biasa bangsawan-bangsawan anu kudu dihadapi ku Kanjeng Nabi dengan modal mukjizat bentukna Al-Qur'anul ngajakan terus Kanjeng Nabi mulai anu narurut ka Kanjeng Nabi nu ngadengikeun ka Kanjeng Nabi teh ti kalangan handap ti kalangan bawah di kalangan petani kecil di kalangan tukang angon, di kalangan kaki lima, di kalangan jelema nu teu boga pagawean. Ilah nu mulai narima kana ajaran Kangjeng Nabi, kana dakwah Kangjeng Nabi. Tah, eta teh justru jadi pelecehan ku orang-orang bangsawan, orang-orang hartawan, ku orang-orang bangsa intelektual na tinggi na, ieu jadi cemoohan. Ah, Muhammad, pengikut sia teh jelema nu mararisikin. Nu nuturkeun ka anjeun teh jelema nu hina. Lamun nya geus sia utusan Allah, pasti jelema langsung anu hararebat sarugi bangsa nu jelema berpikirna tinggi nu nuturkeun ka anjeun. Ternyata lumilu teh jelema kalangan bawah. Ulah loba omong sia mah. Mulai kos kitu Kangjeng Nabi teh. Ya Allah. Iya tuh terus bae. Udah nges Kangjeng Nabi dakwah deui. Saudara-saudara sekalian, jangan salah supermi. Aduh, dakwah teh. Ya. Kos kitulah. Lantaran Kangjeng Nabi terus bae dakwah, garieungeun pan jelema bangsawan teh. Garieungeun pan jelema hartawan teh. Garieungeun pan jelema-jelema nu boga pangkat. Aya eta Muhammad teureun-eureun ngajakan bae, emang nyana boga naon sih? Tanyakeun. Coba tanyakeun ka ditu. Eueun udek nanya, gabeh ge. Jaya hate leutik mah sieun. Sieun kabeh ge. Jol aya moy pamana bujah. Cukup bujol cukup. Eta lo aing Muhammad ngajakan bae ngimankeun ka pangeran teu ka deuleu pangeranna ge. Majarkeun nyeun langit jeung nyeun bumi. Coba bayakeun nyana kakuatan nyana boga naon eta ti Gusti Allah, ti pangeran. Sok haju ngaku-ngaku jadi rasul. Tanyakeun, bejakeun kita ku aing kitu. Atuh aya mandat tim bapa mah da hayu kulawe atuh. Iya bujahal bahara jasa nu diutus supaya nanya ku Abu Jahal hiji Nadhr bin Harith, dua Abdullah bin Abi Umayyah, tilu Nawfal bin Khuwailid. Coba nanya ka ditu si Abu Jahal, aing di dieu nungguan moal ka mamana aing bari ngopi. Tanya ka ditu, man aya naon cik anjin? Mang anjin ngaran Abu Jahal, eta ngutus kami. Maksudna cenah sia ulah sok sacablakna sungut aing ngajak teh. Jeung teu sungut kul masa kikieun mah bae cik. Lain kitu. Ieu ngajakan-ngajakan bertauhid ka Allah, ngajakan iman ka Allah, ngajakan iman ka anjeun bahwa anjeun teh utusan Allah, boga kakuatan naon sih? Bejakeun ka emang kula boga Al-Qur'an gitu. Nu Al-Qur'an eta ciptaan Allah. Al-Qur'an eta adalah kalamullah. Anu nganyatakeun di jero Al-Qur'an adalah Allah teh khalaqas samawati wal ardh. Nu kamari geus dijelaskeun di mimitina bahwa Gusti Allah teh anu ngadamel langit, ngadamel bumi, katut esina, bejakeun ka emang ka ditu. Bejakeun. Bahwa Allah teh allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur, tsumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun, huwa allazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tantarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Bejakeun. Eta sia bahasa kitu meunang di mana sih? Aing kakarek ngadeung cerita bahasa kos kitu tah. Jadi penggede-penggede urang asana eueuh teh bahasa kos kitu teh. Ti budayawan-budayawan urang mah eueuh teh. Eserang sih mah nangti Allah. Lah susuk bibisaan ciptaan sia meureun man. Pan aing maca Kangjeng Nabi kula mah maca tilok nulis tilok bisa kos kitu langsung ti Allah nu turun malaikat Jibril eta teh ti Allah bejakeun ka ditu. Itu Al-Qur'an ieu mukjizat ti Gusti Allah ulah sambarangan. Hei geus. Teu sakitu doang aing nanya heuleun. Kayak laporan heula ka Mbah aing. Laporan. Kumaha ka Abu Jahal? Nador. Waduh. Ulah waduh-waduh sia. Sujung mah lu kitu. Bahasana ngeunaheun. Indah jasa. Eueuh, tiba heula ge ja anu kos kitu teh eueuh. Kadengena asana ngeunaheun kana ceuk. Tuh, sia mah kakarek diutus sakitu bae hajum luka ditu sia. Dipecat sia ku aing. Kakarek ku aing diutus sakitu. Coba. Cak Abu Jahal coba aing ngadengkeun kos kumasi coba. Yeuh, nu kadenge ku kula mah kieu. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Abu Jahal nundutan cak lador hi bapa moyang urang nundutan ngorejat teh terus ka mana terus emang geus anggeus geus jaheuh jeung ngeunaeun cak Abu Jahal teh tapi sia diulah ararima deuna cek heula tuh tapi bener oge cek Abu Jahal di tilik-tilik we teh bahasa sahanya atuh puguh bahasa pangeran teh cek haris teh ai ku urang didengikeun mah memang bener iya tapi ulah gandeng-gandengnya ulah nembus ya ulah nembus hate aing nya sebenarnya we ieu cek eta teh lain deui teh ngadenge bahasa-bahasa kos ditu teh teh mah jalain bahasa manusia. Aduh, cak nopal deh orang iman bae. Yes, ya. Bah iman segala anu deui kamanakeun beungeut aing. Pan aing teh kokolot, kokolot lembur. Aing nya kudu milu ka budak kamari. Sok sambarangan. Geus. Dengekeun baheulana. Kangjeng Nabi mah tu dakwah deui bae. Dulur-dulur kabehan sing hade ulah salah mangeranan. Ulah ka Uza, ulah ka Lata, ulah ka Manat. Sanajan eta pangeran-pangeran anu disembah ku karuhun urang ku nenek moyang urang salah. Pangeran ma allazi khalaqas samawati wal ard. Anu ngadamel langit 7 lapis bumi 7 lapis wa ja'ala zulumati wan nur sumalladzi terus dibejakeun ku Kanjeng Nabi mulai jelema kalangan menengah arah rasul. Tu saya teirin-irin Kanjeng Nabi teh dakwah dakwah dakwah. Beki puyang we Abu Jahal. Gering ing ngadengena ge. Geus. Coba nador. Coba. Kitu Abdullah bin Abi Umayyah. Nobal ka dia. Coba bejakeun eta ka Muhammad gitu. Lamun inya, lamun inya. Bahwa anjeuna eta si Muhammad eta diutus jadi rasul kemudian nyana dibere mukjizat Al-Qur'an bejakeun kitu kanyana kahayang mah ditonton kitu turunna ditonton lamun endek turun deui ayat bejaan urang kabehan urang leuleuh bahkan bahkan diiring ku malaikat ulah loban-loban opatan bejakeun kitu kamu bejakeun lan nu'mina laka hatta ta'tiyana bi kitabim min indillahi ta'ala wa ma'ahu arba'atun minal malaikati yashhaduna annahu min indillahi ta'ala wa annaka rasuluh kami kabehan kitu ahli-ahli Mekah bangsawan-bangsawan Mekah manusia-manusia intelek cak urang cisoka mah intelek salah ngomong. Nah, moal iman kitu ka anjeun Muhammad bedakeun. sehingga anjen teh didatangan ku kita bener-bener min inilah ti Gusti Allah kadele kurang kabehan wa ma huwa arbatun minal malaikati diiring ku opat malaikat yasaduna anu nyanangan nyatakeun bahwa annahu min indillah kitu ieu kitab teh ti Gusti Allah nyana nyaksian ngomong kadenge kurang wa annaka rasuluh yen anjeun teh rasul Allah tah lamun bisa kitu kakarak aing gimana kitu tetepan pamenta pohara jasa kahiji nomor kadua bejakeun ka Muhammad bahwa coba sekali-sekali utusan teh ulah manusia bejakeun ka Allah kitu antak naon ngutus rasul teh malaikat jelema deui mah aing mah kos kitu keneh komo kos Muhammad ba jelema leutik coba kitu minta malaikat bae nu jadi rasul atau malaikat turun nganyatakeun bahwa nyana jadi rasul kitu bae sih antak naon ulah hese-hese ulah sok haju nyinggung-nyinggung ka urang kawehan segala manat uzapan eta mah pangeran buh dijieun agepan tina emas tina batu engke mun pangeran marahkeun kumaha ya geus Muhammad ulah sok sambarangan ngomong hiji coba kitab turunkeun iringkeun ku malaikat bejakeun bahwa ieu Qur'an teh abdi Allah jeung anjeunna bahwa anjeunna Rasul Allah. Kahiji. Mereka duana bejakeun kitu. Anu bagus mah mantak naon kitu turun we malaikat nyaritakeun bahwa nyana diutus ku Gusti Allah atawa nyana nyatakeun bahwa anjeun sebagai utusan Allah. Jung kitu. Bejak. Turunlah ayat ieu. Sasakalana kos kitu. Asbab nuzul barang mantas dipentak penggede-penggede Mekah malaikat Jibril turun ke kanjeng Nabi mawa ayat walau nazzalna alaika kitaban fi kirtasin fanamasuhu biaidihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrum mubin walau nazzalna lamun kami nu agung cek Gusti Allah nurunkeun alaika kanjeun Muhammad kitaban ai maktuban tegas sama buku anu ayat tulisanana bentuk Al-Qur'an pikir tosin dina kertas anu lembut anu ipis sakumaha pamenta ahli-ahli Mekah kemudian kunyana dicarekel diusap-usap andai kata kahayang nyana dilaksanakeun turun ti langit aya kadele dicekel kumanehanana kuleungeuna eta teh tetep bae moal iman kajen kukumaha ge lakola niscaya jelema-jelema anu kalalapir mah ngomongna ge moal iman ieu ka anjeun pasti ngomong teh in hadza illa sihrum mubin nyana sakitu deuleu ti luhur langit turun ka handap ditampah, dicekal, dibuka ku jana dengan kertas anu ipis anu indah dengan bahasa anu indah tetep bae nyana ngomong aya deui mah kitab kecuali sihir Muhammad ya mah kos kitu bae jelema teu iman mah boro-boro keur salah keur benerna ge jelema teu sepatu kitu bae ulah oyak Muhammad ulah goyang Muhammad ulah gimbir Muhammad sanajan nyana timbul penghinaan-penghinaan tetep anjeun teruskeun dakwah pamenta tinggal pamenta ulah dikukumahkeun sebab andai kata dibuktikeun kahayang nyana Quran turun di langit diiring ku malaikat dicekel ku nyana dibuka ku nyana niscaya nyana moal iman ka anjeun lantaran hatena geus ditutup ku Gusti Allah pasti ngomongna in hadza illa sihrum kahiji nomor kaduana pamenta Abu Jahal jeung berikut para penggede-penggede Mekah teh hayang diturunkeun malaikat coba atuh sekali-sekali utusan teh malaikat atawa diutus malaikat jangan nyatakeun bahwa Muhammad teh sebagai rasul Allah coba turun deui malaikat Jibril mawa ayat wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Allah alam bimora dewa kalau cik ahli Mekah laula ehala laula di dia telengarana laula tahdid lantaran laula teh cik ahli nahuma ayah dua ya laula imtinaiyah laula ayah laula tahdidiyah. Lamun laula asubna ka jumlah ismiyah eta laula teh laula imtinaiyah. Lamun laula asubna ka jumlah filiyah, asubna ka jumlah filiyah mah disebutna laula tahdidiyah. Istinak alfiyah dijelaskeun wa bihimat tahdidum mizuhala ala ala wa aulian hal fi'la. Nu mantak di dieu ge asubna kana fi'il berarti tahdid ieu teh maksudna mah ngagegereh. Menta ahli Mekah teh hayang teuing atuh diturunkeun ka Muhammad teh malaikat yusadiquh nu ngabenerkeun malaikat ka Muhammad. Coba bejakeun ka Muhammad, malaikat teh turun atuh haju ngomong ka urang, saya malaikat diutus oleh Allah untuk menyatakan bahwa manusia yang bernama Muhammad itu adalah utusan Allah. Haju leng ka luhur deui, urang geu iman ai kos kitu mah. Atuh padahal mah tepuguh teu karu, sapira anak si Abdullah, sapira anak si Aminah, budak kamari, yatim, ngaku rasul, aju eueuh nu ngabejaan malaikat bahwa nyana rasul, deukeut kumapercayaan urang atuh. Penghinaan anu luar biasa kakang. Nu matak lamun kuari dihina tah ku jawara-jawara, sacablakna ngahina. Ahli Allah memual gimbir saya tika-tika acan. Teu kudu dilawan ku peureup, teu kudu diciduhan ku kiai, Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema. Tungguan tinggal sababaraha waktu bae. Poe bulan taun deukeun mun teu ringsek hujan. Jih itulah sang. Tiba heula ge tiok ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu raringsek. Ngeringsek pokona mah. Tilok dilawan antepkeun bae. Emang kunaon kitu ge? Henteu kuat. Nyana mah loba senjataana. Dilawan cicing bae, ngadoa ulah. Cuan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal. Batal ka kiaianana, kakarak diciduhan, kakarak diomong, kakarak dihina, nyana geus kadoa Gusti perih-perih teuing. Aha, cak Allah can sakumaha sia masa kitu mah atuh. Diciduhan ge teu imahna teu datang-datang acan ka pipi sia. Diomongkeun ge sia teu ngadenge sia mangan bedah kabar doang ti batur. Tapi sia geus kadoa, batal jadi wali aing. Ulah. Nggis bae aya nu ngabejaan ka urang bahwa si anu ngomong-ngomongkeun kitu ka kiai teh anu seuri bae urang. Oh, kitunya. Nggis bae. Ih, sungut-sungut nyana digerakkeun atuh digerakkeun ku Allah. Urang nang Allah atuh kumaha nyana bae. Nggis. Antep geus. Lulus cek Allah. Sia lulus ya, sia lulus ya. Lulus mal kebel ge diusir sia ya. Lulus. Iya tuh mentah mah ka Allah. Ka Allah bae ulah mun tayang ka jelema kakarak mantep. Encan dikukumahakeun diciduhan ge di imahna. Cih aing mah neuleuh kiai eta. Geul jasa greget jasa gila aing mah. Jauh imahna nyiduhan ka kiai teu datang-datang acan antep keur. Haju nyana ngomong. Sagala anu antepkeun aya Allah ieu iya, aya Allah. Mun tayang mah ka Allah ngan ulah bakal ngadoa canna. Encanna naon mun ngadoa batal. Sedengkeun lamun ngadoa mah diijabah atuh wali mah pan. Cak ieu bae Gusti, coba bae teu mah dibere struk seetik bae. Struk. Ulah antepkeun bae mah lamun ngadoana. Gusti eta jelema nu ngahina ka abdi. Ai abdi na mah dihina teu masalah tapi agama. Syariat dihina ku manehanna abdi teh pan dibere ilmu ku Gusti titah ngembangkeun syariat. Ai abdi na mah mangga teh teuing sapira abdi tapi agama Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Atuh abdi mah sakieu bae mudah-mudahan bae teu nu jadi musuh teh ku Gusti dibalikeun sing jadi pelopor tah eta kakara kiai. Ieu mah lain budak. Di masih tukang teluh di bandar sih. Naon aing hayang neluh si eta tah. Greget jasa aing mah. Jadi tukang tungtungna mah kiai neluh pan eta. Aya nu ngandaseatan mun nya kiai sing neluh. Ye, tu kiai ge jelema. Emang kiai embe. Wah. Kita akur ni gaya, hikaya kita akur ni itu sarua alat atau kos gitu. Ulah gitu, dia lagi kan kangjeng Nabi dicaci, dimaki, sugan ngalawan teh. di ciduhan sugan ngalawan atuh henteu, keur sujud di tendenan kokotor onta sugan Kanjing Nabi atuh henteu. Cek Kanjing Nabi ge sapira awak atuh engke ge jadi kubur ieu. Asal awak ngahina ka agama bae ke lamun ngahina ka agama kakarek ieu mah instruksi ti Gusti Allah. Satungtung can ka agama mah mangga teh teuing. Awak mah sapira awak. Tuh, urang teu katurutan teh ka Kanjing Nabi. Masya Allah. Laula unzila alaih. Ay halla kahayang mah budak turun malaikat yusaddiquhu ngabenerkeun ka Muhammad bahwa Muhammad teh rasul. Tah kahayang mah aing mah kos kitu. Kunaon nya ngaku-ngaku jadi rasul tapi teu pernah aya malaikat nu nyatakeun bahwa Muhammad teh rasul Allah. Belu aing. Bahasa belu teh mana ta belu. Teman taktik Gusti Allah ye Muhammad walau anzalna malakan lamun tiamah kaula nurunkan malaikat kamaktarahu sakumaha kahayang maranehanana nganyatakan malaikat teh bahwa anjen teh rasul kaula tetep bae datang tinggal datang malaikat dimana bae malam yu'minu nyana mual iman ya emang keheul jeung geuleuh ka anjen teh. Malaikat diturunkan sakumaha pamenta manehanana haju malaikat nganyatakeun bahwa anjeun teh sebagai utusan Allah utusan kaula tetepnya nama mual iman bae ahli Mekah mah lantaran nu ngajadikeun teu iman teh tilu perkara cek Gusti Allah ka ahli-ahli Mekah teh ka para penggawa-penggawa Abu Jahal termasuk Abu Jahal napis hiji dunia anu majadi ngajadikeun takabur ka dirina. Nomor kedua kapangkatan, nomor katiluna ieu kemuliaan. Tilu nu ngahalangan kamanehanna teh maknya aing sugih, maknya aing beunghar kudu iman ka Muhammad. Sedengkeun Muhammad mapan mawa syariat engke ieu teu meunang itu teu meunang sedengkeun dunia mapan kudu nikmati kalazatan jeung kangeunahanna. Engke lamun aing iman ka Muhammad meureun mabok teu meunang, meureun zina teu meunang, meureun judi teu meunang. Aing teh beusi dilarang kos kitu sedengkeun dunia teh kapan luar biasa nikmatna cak jelema lain ahli Allah. Hiji. Nomor kadua nu ngahalangan iman ka Kanjeng Nabi teh adalah kapangkatan nya pan aing mah gubernur, pan aing mah bupati, pan aing mah camat, pan aing mah lurah, pan aing mah RT. Ieu RT mah heula lain nu ku ari lain, ieu keur carita di Mekah. Pan aing mah RT, pan aing mah RW, pan aing mah RK, jaro, jore jasa teh jaro. Pan aing mah camat, pan aing mah bupati, pan aing mah sekda, pan aing mah DPR, pan aing mah gubernur, pan aing mah menteri, pan aing mah presiden, manya kudu iman ka Muhammad rakyat jelata. Kahalangan tah ku jabatanana teh hayang aing kudu iman ka jelema nu teu boga jabatan. Mun endeuk ge, mun endeuk malaikat turun nganyatakeun tah Muhammad eta teh jadi rasul Allah gitu. Henteu make heula ngahalangan. Nomor katiluna jelema nu disanjung-sanjung jeung dipuja-puja, dihormati di kalangan Mekah teh lantaran boga turunan, lantaran boga kitu harisma. Tah ieu teh jelema anu mulia boga harisma, sangat karismatik tah eta teh embungeun iman ka Kanjeng Nabi kahalangan ku kamulyaan anak lantaran mun iman besi engke teu disanjung-sanjung teu dipuja-puja etalah nu ngahalangan iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahoreng datang ka kuari eta kos kitu. Hiji dunia coba deuleu nu loba duniana kakarak naik boga Innova bae geus geus lain deui tingkahna. Kamari mah keur boga Avanza tulak cangkengna ge masih dicangkeng keneh barang boga Innova mah geus rada kaluhur ka susu. Barang ganti kuari mobil nangis kana CRP ditak-tak tulang cangkeng. Barang ganti deui kana Fortuner diceuli di dieu. Barang boga baby band mah geus kikiuan hese jang tulak cangkeng. Harta deuleuh di lembur urang anu ngadadak sugih. Kemudian anu tadi nama jarayat biasa barang diangkat jadi lurah deuleuh ka adigunganna deuleuh ka takaburanna barang diangkat jadi camat geus embung hiji jeung rakyat, barang diangkat jadi kapolres geus teu hayang, barang diangkat jadi bupati geus embungeun babarengan takabur berarti geus teu ngadenge kana nasehat, barang diangkat jadi gubernur komo jadi presiden lah berarti jabatan eta ngahalangan kana iman. Kabeula dieuna jelema nu dihormati, jelema anu disesepuhkeun disepuhkeun, jelema anu dijadikeun kepala suku, jelema anu disepuhkeun dikolotkeun dirinya dihormati sagala jadi patanyaan kamanehanna, tah eta ngahalangan deui. Embung aing kudu iman ka Muhammad mah. Ana aing mulya, menya nu mulya kudu iman ka nu hina. Datang ka ku ari kitu bae. Mantak ke Masya Allah jasa komo diurang wayu lele pejabat tete arisinin ka rakyat bahwa lama disindiran ter ada berubah ngagibeg ngagibeg bayam kuari mah disindiran mah ngeste ngagibeg ngagibeg acan dicarekan ke ngeste ngagibeg kuari mah ngeste ulah cecampuran. Mantak ke kiai mah ngeste ngade ulah ngahiji jeng pemerintah lain kudu jadi musuh satungtungnya nacan bener urang bager bae ngan ulah haju nuturkeun nyana komo nu koneng naon karta nu koneng naon nu koneng jadi asal kiai asup ka Golkar wassalam intaha wis tutug apa ka kiaianane beres geus pokona atawa kiai anu menta proposal angges angges atuh kumaha cenah ngabangun menta ka Allah. Emang haram ulah nyaritakeun haram jeung halalna panjang nyaritakeun nu geus-geus di mana dibere proposal sumbangan beak kabeh geus. Masyarakat embung ngaji, santri embung ngaji. Emang haram ulah nyarita haram jeung halalna asal geus disumbang bae wallahu aalam ruhani naik teu hayangeun ngaji, ilmu tinggal ilmu. Kenyataan bae imah kenyataan, Garut sa Garut, Bandung sa Bandung, Tangerang mah alhamdulillah eueuh nu kaliwat araya kabeh. Dideuleuk ku mata urang asal disumbang ku pemerintah wallahu aalam embungeun ngaji ka kiai geus ulah nyaritakeun haram jeung halal tama los bahas ka ditu haram jeung halal mah pagede-gede dalil loba nu ngahujah ja Imam Ghazali geus ngameunangkeun leg-leg ku sia ihya ceknya nama aing teu maca meureun ihya jam ngameunangkeun cenah Imam Ghazali geus disumbang ku pemerintah malah mah malah mah malah mah malah mah malah mah terai ku sia malah mah tapi deleukeun deleukeun deleukeun ku sia nu geus bae teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna Pandeglang saha kiaina Serang saha kiaina Tangerang saha kiaina tinggal tilu deui ge teu sampurna santri nu hiji lehoan bae nu hiji hayu kenyataan deui. Kula mah deuk dipake ka bendu ge los, tapi aing mah pan karunya jasa ieu ka masyarakat. Deudeuh jasa ieu lamun geus ti lembur eta tata dina nyana di naon didengekeun ajianana kuari geus teu di ajian. Teu di ajian mah paeh meureun. Ji, wadah kula ieu bawel jasa bawel, lamun ieu geus karunya ta ka kiai hayu urang babarengan lah, sapira proposal. Kiai pancen dibuka ku pamarentah cokot duitna jadikeun ka jalan ulah di pondok pasantren kajalankeun bae tah kajalankeun beuli split aduk-aduk geus ya mah sakalian bawel ieu lantaran ieu jadi kenyataan 100% masyaallah. Anu kulanya hobay Tasik Balaya Ciamis Garut Bandung asal geus kakenaanku koneng angges intaha wis tutug apa pondok pesantrene heran eta di mana-mana ge heran aing mah heran geus teu nyaritakeun haram jeung halal geus tama pabisa-bisa dalil mah los tama ya Imam Ghazali nu ngameunangkeun ge los los tapi kenyataan anak di mana bae asal geus disumbang beres. Mantak ulah hayu urang babarengan hayu ieu ngaji ka mana sih? Aduh kajeun aing mah dipake ka benduge ku camat ku leuh kajeun. Asal ieu urang agama hayu babarengan. Aing mah kajeun geus gregeten bupati ka aing kajeun heulana aing mah. Asal aing ulah digeregetan ku Allah. Kajeun ieu mah digeregetan ge cenah camat lu sombong jasa tamaki uci. Aing disombongan ku camat mah bila perlu camat mah ditikrekeun ku. Hati dah disombongan deui. Sodakoh aing mah boga hujah jelema sombong sombongan deui. Sodakoh ngaranna. Ayo guys, ini mana hancur aja, masya Allah. Lain lalagaan ini mah, komo kadilna. Biasanya nu ngomong, sama kemari zaman Orde Baru. Atau komo kuari, dua kali Orde Baru. Lebih jahat kuari. Maksudnya iu sanajan urang pondokna goreng, pondokna jore, pondokna dek rubuh, munai pondok dek rubuh, rubuh kenabak lah. Ulah dibangun ku duit pamarentah. Ulah nyaritakeun halal haram, ulah nyatakna bae. Masyaallah. Ilmu gede ku gedena, loba ku lobana, ah teu bisa disalurkeun mah da kumaha atuh. Ah iya. Ya. Cek Gusti Allah walau anzalna lamun kaula nu agung nurunkeun malakan malaikat ti luhur langit sakumaha kahayang para ahli-ahli Mekah nyatakeun bahwa anjeun teh Muhammad sebagai utusan kaula tapi tetep bae anjeunna palam yu'minu teu ariman ya laqudiyal amru niscaya beres urusan teh maksudna beres bihilakim rusak sanggeus teh rusak summa la yunzurun moal aya waktu teu dibere waktu teu diengkekeun deui jang tobat jang menta ampura sebab sakumaha adat Gusti Allah ka umat-umat nu baraheula memeh ahli-ahli Mekah dirusak dina nalika diayakeun pamentana ketika diayakeun pamentana nyana teu iman deuleuh umat Kangjeung Nabi Nuh. Deuleuh umat Kangjeng Nabi Hud. Deuleuh umat Kangjeng Nabi Lut. Deuleuh umat Kangjeng Nabi nu lain-lainna. Ketika jana menta ka Rasulna, menta ka Nabina, dibere ku Gusti Allah sakumaha pamentana, tetep teu iman. Dia teu diengkekeun deui ku Gusti Allah, sikat habis. Siksa. Tidak menutup kemungkinan deui ka anjeunna kamaranehanna ahli Mekah ketika naon pamentanya nah hayang diturunkeun malaikat. Kemudian kaula nurunkeun, tapi tetap jadi teu ariman jeung keuheul ieu ka anjeun. Eta pan berarti ngundang siksa ka kuaing disiksa ka Gusti Allah. Entek moal diturunkeun. Kita deudeuh jeung jaah ka Kanjeng Nabi sehingga pamenta mun diturunkeun jababari jasad tapi Allah henteu daek nurunkeun. Nu matak teu daek nurunkeun niscaya engke mun diturunkeun tetep teu ariman. Lamun geus diturunkeun teu iman, siksa nu aya. Mentak walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim walalabasna 'alaihim ma yalbisun. Wallahu a'lam bi muradih Muhammad walau ja'alnahu mun kaula nurunkeun ka malaikat laja'allahu niscaya meureun ku kaula dijadikeun malaikat teh bentukna jeung rupana saperti lalaki lantaran lamun langsung malaikat diturunkeun ka dunia pan moal kuateun manusa mah neuleuh malaikat contona Kangjeung Nabi ge pernah menta ka Gusti Allah hayang neuleuh malaikat Jibril nu aslina eta teh begitu Kangjeung Nabi dibere ku Gusti Allah neuleuh malaikat Jibril nu aslina kakarak jangjangna doang ge sabeula gusya aleh Kangjeung Nabi langsung pingsan eta segede Kangjeung Nabi atuh komo segede bangsa musyrikin musyrikin kuari lamun turun malaikat ka Cikupa beres kabeh Cikupa rata ujianna Cikupa moal kuat emang kumaha kitu neuleuh malaikat berarti kan lamun kaula nurunkeun malaikat jangan nyatakeun bahwa anjeun sebagai rasul jangan benerkeun bahwa anjeun sebagai rasul kaula niscaya kaula nurunkeun malaikat eta meureun bentuk lalaki sakumanu sok datang ka Kanjeng Nabi bentukna kos kidahyatul kalbi, hiji urang Arab nu pangkasep-kasepna kidahyatul kalbi, tah malaikat Jibril teh sok ngarupa kidahyatul kalbi ketika madep ka Kanjeng Nabi. Lantaran lamun langsung bae nu aslina Kanjeng Nabi moal kuatkeun, tah atuh ieu ge kula nurunkeun malaikat jangan benerkeun ka anjeun dideuleu meureun ku ahli Mekah moal kuatkeun paralae hatungkeun. Namun kula dek nurunkeun supaya aman atuh meureun pan kula ge meureun cak Gusti Allah aing agung ngarobah bentuk malaikat jadi bentuk lalaki. Hiji nomor kedua engke walau anzalnahu wa ja'alnahu rajulan, lamun kaula nurunkeun malaikat bentukna lalaki jalabun lain lalaki mamual kuatkeun ieu atuh lalabasna alaihim mayalbisun atuh saliru engke ieu teh malaikat apa lain. Mun diturunkeun malaikat moal kuatkeun nisaya diganti ku rupa lalaki, mun kula nurunkeun malaikat tiluhur rupa lalaki atuh engke saliru deui bae cak kana ieu mah lain malaikat di majalma-jalma keneh. Deuk iraha benerna. Atuh pasti jelema teu iman bae kitu bae. Tah Muhammad tetep bae ulah dilingseuh ulah didenge. Pamenta diturunkeun kitab lain deuk iman ieu, pamenta hayang turun malaikat lain deuk iman ieu. Eta mangan sakadar ngaririweuh ka anjeun. Lamun nyana ngaririweuh ka anjeun, ulah sok milu riweuh anjeun Muhammad tenang bae. Mentek dibere pang beberah ku Gusti Allah ye wala kondis tuh ya birusulim yang koblika demi yakin nyata ges diguguyonkeun birusulin berbagai rasul-rasul min koblika memeh anjen samemeh anjen te rasul tiap dakwah te disengserikan ku kaumna. Kanjeng Nabi Nuh disengserikan ratus disengserikan ratusan tahun. Kanjeng Nabi Hud disengserikan ratusan tahun. Kanjeng Nabi Yusuf disengserikan sababaraha tahun. Kanjeng Nabi Sulaiman kitu keneh. Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa termasuk anjeun disengserikan, dihina, dicemooh lain anjeun bae nu baraheula ge kararitu bae. Tenang bae, lain hiji lain anjeun bae nu mantak faqabil ladzina sakhiru maka turun menggon ka jelema anu ngahinakeun ka jelema-jelema anu kitu ngalelewe ka jelema anu kitu ngajejeleh ka anjeun maka nu bihi yastahziun siksa anu pernah datang ka jelema anu ngahina siksa nu pernah datang ka jelema anu ngaoleh ngajejeleh. Jelema baheula menta ka rasulna sanggeusna diturunkeun ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman nyana tetep ngajejeleh nyana tetep ngahina ku aing diturunkeun siksa ka jelema nu ngahina tidak menutup kemungkinan cek Gusti Allah pakadza yahiku biman istahza'abika aing ge bakal nurunkeun siksa ka jelema anu ngajejeleh ka anjeun Muhammad. Deukeun ke ternyata bukti ketika perang Badar dicacag Abu Jahal jeung berbagai perang dicacag jelema anu ngahina ka Kanjeng Nabi paehna inting-intingan. Tah kitulah jelema nu ngahina ka rasul, kitulah jelema nu ngahina ka nabi, kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para wali Allah, kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para salihin-salihin. Engke ge ku Allah dibuktikeun. Janya nama lain dek iman ka Allah ye, lain dek iman ka Kanjeng Nabi ye, lain dek nurut ka para wali ye, lain dek nurut ka para ulama solihin ye. Janya nama emang dek ngaririweuh doang, dek ngaribedan doang janya nama. Dek ngaribedan doang. Kiai ka kaler, nyana ka kidul, kiai ka katuhu, nyana ka kenca, kiai kudu heueuh, nyana ulah. Atuh terus bae sepanjang masa kitu bae ulah kaget. Satungtung aya keneh jelema leuwih ti hiji pasti kaberesan moal aya. Tetep penghinaan-penghinaan, pelecehan-pelecehan terus bae ngan urangna ulah kaget. Ketimbul ti ustad nu ngahina, timbul ti kiai nu ngahina, timbul ti jawara nu ngahina. Eta teh hakikatna mah deuk ditaekeun pangkat si kiai. Coba ya itu ge moal ngahina lamun lain gerak Allah mah Dek dicilakakeun bae situ da nu ngahina teh. Ngan urangna sing teteg bae. Mentek ge ka santri mah model jeung ulama. Santri mah model, ka modelanna naon? Mimiti dihina. Kuma santren teh dihina di ortodok-ortodok. Hei, Ned, sare ka mana? Mondok aing mah. Heh. Zaman internet mondok. Pikir ku otak sia atuh. Lamun endek ge sekolah, mun endek ge kuliah, mun endek ge ka luar negeri, ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu, ribet daing meuleuna. Segala make samping, kopeah beureum. Tas diselek ku sia. Eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia. Ngahina teh. Lamun nyana dihina kitu, haju eureun mah santrena kandas tengah. Tapi lamun deuk dibere pituduh ku Gus Jalji. Atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleu aing. Deuleu tuh nu hararebat. Aing ulah di deuleu atuh, anggap aing kadal Gus Ya. Geus tegar ta berarti ta. Si Junet tegar si Junet. Mondok bae tapi datang ka pondokna mah pagon hakakan ha. Iraha deui sia ku aing, dibales sia ku aing. Tetep balik nyana ka ieu mah. Ju berangkat teh. Ned. Mondok keneh gitu. Datang ka zaman iraha sia eureun mondok. Woi. Teu mah zaman kibenen teu mah. Kuari mah zaman saha mah mondok keneh bae. Dihina. Tetep bae mondok. 5 tahun, 10 tahun. Geus bisa kuari mah. Aya muludan nyana titah jadi MC. Waduh. Mulai geus tah kadengekeun. Je si Juna eta tah. Jam saha ngomongna nya? Kabeneran Kori nu kunyana disebut teu datang. Karena Kori tidak datang, maka saya akan menggantikan Kori tersebut. MC Ongkoh, Kori Ongkoh. Wah, sakadaeknya nentu. Bismillah nage bisna di Jakarta, himna di Singapura. Alis para jasa. Beres, cak masyarakat jabisan ya eta si Junet. Tibalah kini saatnya mubalig yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mauizah hasanah Kiai Syamsuddin. Ternyata eueuh teu datang. Kiai Syamsuddin tidak datang. Cak masyarakat, siapa Ened? Siapa Ened? Waduh, maknya MC kula kuari mubalek. Geus eueuh atuh. Hayang geus jan akan jadi mubalek. Masya Allah, luar biasa. Tah eta teh diborong ku nyana zaman supermarket kuari batu. Kadeh geus kunu ngahina teh ji jeung si Judet eta sasadanya. Sakumaha kotok jalak budak. Kabari mah dihina barang tek bae kadenge mulai penghinaanna lain deui. Tad, ka mana Tad? Sial jasa cek si Jul. Deuk pondok sia Tad, da geus Tad. Da kabari di ustad-ustad tapi ngahina kene tetep. Pondok nih geus 15 tahun herang pan ka deuleu mancrit kopeahna. Pokona kepala KUA meleh megunya geus. Legek geus aya sorban geus nancep di dieu. Masya Allah, mulai geus parawan-parawan daftar. Kamari mah dihina, kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan. Aduh, dararatang ka imah bapana. Junet aya, aya. Nyana ngeuk geugeuran dikawinkeun teu. Atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain di mah ku lagi aya tilu ka luar-luar maksudna kudu atuh teu bisa leumpang sial cak si Junet teh aya lah kokos itu aing aya deui nu belah ditu di Junet aya aya di geus umur sabaraha asal geus nanyakeun umur mah berarti mengarah geus aya ieu 26 mah kan 27 lain di imah ge atuh ja aya kunaon eta nyana nyana mah mun kamana ditungtun bae sial cak julid teh ka aing hina keneh wae. Aya deui datang. Nah, Juned aya di imah, aya. Nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna. Anakku lagi di pasantren awewe geus jadi lurahna. Kadengena makan ngeunaheun tah. Kadengena ngeunaheun kan. Teliti heula. Maksud teliti ke kumaha? Kieu, ayeuna waktunya nama santren eta umur sabaraha? Kerja nama santren umur 15 tahun. Aju kuari jadi lurah. Eta ngalurahan pondok kuari umur sabaraha? Geus 15 tahun di pondok. Jumlah 30 kolot. Cek si Juned aing dikawin ngan nu kolot deui, Bang. Mulai tetep loba nu datang. Lain deui. Lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep, teu pandang teu kasep. Lain deui. Hideung ku hideungna herang. Herang kapoe. Ngan tetep si Juned ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikanana teh nu bae nu bisa. Ditanya net eseun kawin bae. Emang eueuh tanah lain eueuh. Maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih. Oh. Sia-sia amat ye, teh keur susah mah aing ge keur bisa sugih ge. Itu diajak susah mah engke atuh barani saja aing ge susah. Ieu mah bisa aing sugih supaya bisa. Teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri. Oh, atuh lain deui. Mulai ku ari kawin teng magahan ku ari amil magahan jurumia lain deh teg nyeun pondok lah tihang awi deuk aya nu nyumbang lurek jangan kecuali besar atuh podoli teh pokok kitu aduh. Ulah, ieu mah pondok mah moal mah disumbang-sumbang teu kudu, ieu mah moal mah disumbang-sumbang. Ulah. Deuk dimurnikeun ieu mah. Sadatangna deuk dimurnikeun. Mulai beda kategoranana lain deui teh loba geus mulai nu ngaromongkeun. Lah. Kiai kakarek jadi ustad bae geus sombong. Kunaon? Disumbang ku lurah nya mah embungeun. Lah, moal maju tetep bae. Aing mah lain maju cak sia cak Allah. Mulai geus kategoranana lain deui. Haju, jurig dewone wadadas ulah dipake teh bae kos kitu ieu. Manya kiai sok kos kitu teh akur jeung urang. Kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema. Cada teu kapake ku jelema, aing mah asal kapake ku Allah bae. Engke timbul sinarna lain deui. Mulai aya nu paeh digerokeun. Titah mandian. Emang nasib santri mah kitu ieu. Kitu ieu nasib santri mah. Mulai geus mandian mungkus. Mangkaning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna. Dibungkus sakubaha deuk maestri. Cak masyarakat pan kitu amatnya ustad mangge ditegor tad. Pan mungkus bae sih kosi ulah loba omong. Padahal manyana ge mikir emang salah aing ye. Engke di jero kubur mukana kumaha? Anu dimaksud teh mukana kumaha eta? Nu mantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aye digorolongkeun kitu. Eh salah banteu, ngan kurang tepat. Loba omong kumaha aing bae? Geus atuh, pas nguburkeun. Ustad, ustad mana ustad, ustad, ustad. Ya ya. Kubur teh cepat tah. Buka kunyana hese. Gunting. Mulai geus salah aing ieu, salah ieu. Salah aing ieu. Mungkus kieu mah ieu mah teri jokos kieu mah. Biasa mimiti jadi ustad mah kos kitu. Ditegor ku masyarakat, "Tah, eta mah kos kitu." Aya nu kitu, aya nu lain. Kumaha maitna tuh? Tilok elek ke mun aya deui deuleuk ke lain deui aing mah. Atuh di kitab lagi loba cara. Atuh moal elek ja kiai mah. Kira jeung nu bodo atuh. mulai kapake ku harimah rek dek hajat coba tu cina ya tahlilan terus rajaban muludan gede sorangan ngegedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangin Allah dibere elmuna ku Allah dek ngembangkeun elmu nu Allah dititah ku Allah moal muntayang kajelema jadi ta kiaina kamari mah kakarek ustad guari geus bade ka mana yai kipudol ieu kamari ustad guari geus kiai geus ada geus kiai nyana guari asal ulah kena hama jaki wae tuh geus kiai geus babari nangsa eta janjanana ge teh hayangan di kiai-kiai jateun nitah weh budak aing kiai ke jante nang manusa berarti gerak Allah dikiaikeun kabari mah ustad ge ustad fudoli kuari geus kiai fudoli isuk memenukan artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu gadenge buya nu gadenge mama teu hayang Allah isin ka Allah gede gede gede gede daripada MC kade dokter andesa teka teka sebut ku si dokter Andes Haji Fadil. Oh, dokter Andesan sia. Dipecat sia kuai. Tak kabur da jeung mah. Atur mah dokter Andes bae geus ulah dibabawa. Kiai na geus kudu dibabawa. Musibah. Saya ngaran. Haji Fadil. Kiai Haji Fadil. Teban buya. Kiai buya mama. Lo Bang Ahmad. Emang kieu. Eta kos kitu gede sorangan nya nana mah ibadah bae maca Quran maca selawat ngaji ku batur diustadkeun ih sebodo atuh jadi teh hayang ieu kamari ieu mah kakarek datang mang santri kene mang mang mang bladieuna terus tad tad tad nyana terus we terus ngaji yai kiai kiai kiai kudunya mah terus we ngaji malah mah izin ka Gusti Allah mulai ya ya ya naon eta ya ya ku Allah diangkat geus moal aya nu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese. Nah kitulah sing teger sakumaha tegerna kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang babarengan tanjerkeun agama Allah melalui taklim luhurkeun agama Allah melalui pengajian di lembur-lembur besi aya ustad kiai bagahan ngaji hayuh arajian ulajikeun arajian hayuh esian besi aya pondok pesantren di unggal lembur anak urang datangkeun ka dinya keuna nyahun maca Al-Qur'anul Karim keuna bisaeun maca riyad takrib teu kudu jaka jauh-jauh heulanan babarengan ke mun anak geus boga pilihan jakulan geus ngaji amil di dinya hayang pindah ka anu mangga pindahkeun jadi engke hirup suasana teh asal kiaina ulah narima sumbangan ulah nyaritakeun haram jeung halal kenyataanana mun tas disumbang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intaha tapi kenyataanana seperti eta mentek loba anu gregetan ke kula kajun aing mah digregetan kajun asal sing tabah sing kuat agama nu dipikiranana tuh yelah lalakon di zaman kangjeng Nabi ahli-ahli Mekah anu ngahinakeun ka kangjeng Nabi anu ngelecehkeun ka kangjeng Nabi ujung-ujung nama engke bakal kena siksa ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masih berlanjut kul siru fil ardi wallahu a'lam.